Nah, itu kalau orang ketiduran, tidur, kecapean, lelah, tiba-tiba bangun. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sungguh kata Allah, salat itu, waktu-waktu salat bahkan bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang telah jelas ditentukan waktunya. Kenapa menggunakan kata kitab? Padahal Allah bisa mengatakan misalnya fardhan mauquta. Kenapa menggunakan kitaban mauquta? Karena waktunya diatur dari subuh sampai isya sempurna. Jadi enggak boleh Anda menunaikan subuh di waktu zuhur. Ntar Anda pengen rapel aja ke maghrib deh. Sekalian misalnya enggak bisa. Di subuh di waktu subuh, zuhur di zuhur, asar di asar, maghrib sampai isya. Bahkan ketika diatur jamak pun Allah atur apa yang bisa dijamak, apa yang enggak bisa dijamak. Zuhur hanya boleh jamak dengan asar. Maghrib jamaknya dengan isya. Subuh enggak bisa dijamak, makanya diletakkan oleh Allah jauh ke zuhur, jauh ke isya. Silakan cek. Makanya enggak bisa menjamak subuh dengan isya misalnya, karena waktunya dibuat jauh. Ya, saya pernah waktu sekolah di pesantren tuh, pernah saya kisahkan dia. Ada teman yang Masya Allah berubah pengen jadi baik tuh, bangun malam. Malam Jumat, besoknya libur, masih bangun tahajud. Bangun jam 2 dia. Ya, udah mandi tahajud, khusyuk gitu kan. Saya aja masih istirahat waktu itu. Terus saya bangun-bangun, lihat dia sholat. Ya, 2:30, kemudian kita kamar mandi, udah mandi, balik, sholat. Tapi waktu mau subuh, tidur. Wah, saya pikir mungkin dia kelelahan, nanti dia nyusul dah. Kan? Saya ke masjid tuh. Nah, pulang dari masjid, masih tidur. Oh, saya pikir dia udah sholat lah. Mungkin saya aja yang gak lihat. Saya kemudian beraktivitas. Tapi saya lihat-lihat lagi udah 7:30, 8:00. Ini orang posisinya gak berubah nih. Jadi saya tinggal ke masjid begini-gini aja gitu. Terus penampilan kan kelihatan, Pak. Jadi kalau orang sholat itu kan auranya beda gitu. Ya, ada bekas wudhunya, ada lainnya. Ini lain, ini begitu-gitu aja. Ya, jadi wujuduhu, ya tak ada. Jadi wajahnya emang begitu aja gitu. Habis itu saya coba tepuk. Saya tepuk lagi. Bangun. Wah, kenapa nih katanya? Saya enggak lihat antum subuh tadi di masjid. Ini takut salah aja, mohon maaf nih saya bangunin. Antum udah subuh belum? Adik ini gimana? Kan udah saya jamak dengan tahajud tadi. Dia jamak ke atas tuh. Ah, makanya dalam sholat ini mesti teratur, subuh ya subuh, duhur ya duhur, asar ya asar, kecuali ada kondisi tertentu yang sifatnya memang tidak sewajarnya. Tertidur, ya dari malam misalnya, bangun-bangun asar. Ada yang begitu? Saya pernah di Tripoli ada teman lagi tuh, tidur bayangkan, 2 hari 2 malam, gak bangun, bangunnya pas hari kedua. Nggak tahu lelahnya seperti apa lah gitu. Mungkin itu ashabul kafri kontemporer. Nah, itu kalau orang ketiduran, tidur, kecapean, lelah, tiba-tiba bangun. Di waktu misalnya zuhurnya, maka seketika tibalah waktu sholatnya saat itu. Dia kerjakan sekaligus subuh, sekaligus zuhurnya pada saat itu. Bukan lewat. Ya Allah, saya kelewatan, saya tobat, ya Allah. Tapi nggak diulang sholatnya, nggak dikerjakan. Nah, itu tetap dia harus mengerjakan sholat sesuai waktu bangunnya. Ya, itu hadisnya sahih. Jadi sholat orang yang tertidur pada waktu bangunnya, saat itulah kemudian dia menunaikan sholat. Ya, karena itu kalimat sholat menggunakan kitab, kitab mauquta. Puasa kan diatur menggunakan kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kenapa menggunakan kata kutiba? Karena puasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teratur kapan buka, kapan puasa, apa yang dikerjakan saat puasa, apa yang dikerjakan saat buka. Silahkan Anda puasa dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Jadi kalau mau makan habis maghrib baru makan. Gak boleh makan di tengah-tengah. Kalau mau minum habis maghrib. Kalau Anda ingin makan habis maghrib. Ya, kalau Anda ingin berhubungan seksual habis kecepetan habis maghrib. Malamnya boleh. Ya silahkan aja, tapi jangan siang-siang. Ngambil habis maghrib. Tidak. Ya, boleh berhubungan seksual. Kapan waktunya? Nanti, malamnya, siangnya dilarang. Makan dilarang, minum dilarang, ghibah dilarang, maksiat dilarang. Makanya sudah fitrah begitu siang-siang itu, semuanya itu menjadi tertekan dalam diri kita. Maksudnya ditekan. Gak boleh muncul ke permukaan. Bahkan yang paling unik, ahli maksiat bisa libur saat puasa. Siang. Anda bayangkan, siang tuh libur dia. Mau nyuri, gak mau. Puasa dulu. Koruptor juga kalau Ramadan bikin pengajian. Libur dulu tuh. Ya orang pemarah gak marah saat puasa. Anda bayangkan, pemarah bisa gak marah saat puasa. Tugas memang tiap hari marah, kalau gak marah memang tak hidupnya. Ya, jam 6 kurang seperempat sebelum buka, bicara orang habis-habisan, dia bisa gak marah. Yatin, marah enggak? Kalau ini bingung, tanya, bapak kok gak marah pak? Biasanya marah, ntar habis maghrib. Itu kalau ingat, ya, disitu lupa. Nah, itu kitab dengan kitab. Kalau kata faraba atau furiba, dan di hadis ilmu itu menggunakan kata faraba. Alhamdulillah. Walaupun ini faridatun. Kenapa bukan kitabun? Kenapa bukan maktubun? Tapi faridatun. Kalau kata faridah, furidah, faridah, mafrudah itu muncul dalam Al-Quran dan hadis, maka umumnya menunjuk pada kewajiban yang terkait dengan hukum fikih. Kewajiban yang terkait dengan hukum fikih. Prakteknya ibadah. Ya. Yang praktikalnya penekanannya kuat. Jadi ilmunya terkait, bukan praktikal untuk sholatnya, bukan puasanya, tapi ilmunya dibawa dalam praktek fikih. Pengetahuannya dibawa dalam praktek fikih. Karena itu ketika Allah kemudian menetapkan hukum waris, itu menggunakan kalimat mafrudah. Kitab mafrudah. Mafrudah, kitab waris itu teratur, jangan diotak-atik. Ya, kalau sudah perempuan itu, ya setengah bagian dari laki-laki, kerjakan demikian. Ibu 1/6, ya 1/6 kalau ada anak. Kalau tak ada 1/3, ya 1/3. Ya, suami dapat berapa? 1/4. Ada anak? 1/8. Ya, misal. Dengan demikian, kerjakan seperti apa yang telah Allah tetapkan. Tetapkan, tetapkan, tetapkan, selesai. Anak laki-laki misalnya, asabah. Ya, dengan perempuannya itu dua-duanya, asabah ma'al ghair. Kumpul, itu kitab. Tapi ketika Allah meminta untuk dipelajari dan diamalkan menggunakan kata furidah, mafrudah. Mencari ilmu, kenapa kemudian kalimatnya menggunakan kata faridah? Karena seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, hey, kenapa lewat lisan Nabi, saya tekankan kamu mencari ilmu supaya dikuasai, dipahami dengan baik, bukan sekedar datang, dengarkan, pulang, supaya ilmu itu bisa dipraktekkan di bawah saat menunaikan ibadah-ibadah fikih. Dan dengan pemahaman saat belajar itu, kamu akan nikmat ibadahnya. Saya tanya pada Anda ya, kita barusan sholat subuh tuh. Berapa kali kita sholat subuh seumur hidup kita? Berapa kali kita sholat subuh sampai isya seumur hidup kita? Pertanyaan saya, dari ribuan kali kita sholat ruku dan sujud kepada Allah, apakah Anda sudah paham bacaan yang kita bacakan dalam sholat tadi? Pahamkah kita bacaan ruku yang kita bacakan? Mengertikah bacaan sujud yang kita ungkapkan tiap hari? Jadi berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Anda menginginkan khusyuk dalam sholat, tapi Anda nggak ngerti yang dibaca dalam sholat, bagaimana bisa khusyuk? Pekerjaan dunia saja, Anda sampai ikut training, sampai bisa paham pekerjaan itu. Nggak paham, nggak bisa kerja. Ini pekerjaan akhirat yang kita bawa sampai wafat, sampai pulang kepada Allah. Dan anehnya, tiap hari dikerjain 5 kali sehari, paling minimal. Tapi yang dibaca itu nggak ngerti-ngerti, mau sampai kapan? Dan bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq baru takbir, sudah gemetaran. Allahu Akbar takbir. Keluar air matanya. Ada yang bertanya, ya Amirul Mukminin lima hakada. Amirul Mukminin kenapa seperti ini? Saya lihat Anda tadi bergetar. Takbir, kemudian bergetar. Seakan-akan Anda ketakutan dan keluar air mata Anda. Kata beliau, saya khawatir ketika mengucapkan Allahu Akbar, membawa perasaan lebih besar dalam jiwa kaya. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kita mengatakan Allah yang Maha Besar. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita tuh suka merasa besar dibandingkan dengan orang lain. Merasa hebat dibanding dengan teman. Merasa lebih dibandingkan dengan kawan. Merasa yang paling unggul. Merasa yang paling pintar. Merasa yang paling kaya. Merasa paling hebat. Abu Bakar itu takut dalam sholat pun dipandang merasa yang paling khusyuk dibanding yang lainnya. Coba, itu baru takbir. Takbir, tangan bergetar.